Adik-adik, yuk kita dengarkan sanggar cerita Makin Asik. Selamat berjumpa dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati sanggar cerita Makin Asik. Adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Sekarang, marilah kita dengarkan bersama sebuah kisah yang menarik berjudul Si Kembar Peribunga. Adik-adik sekalian, pada setangkai bunga lotus yang tumbuh di tepi telaga, tinggallah sepasang peri kembar yang cantik. Mereka hidup rukun, damai, dan saling tolong-menolong. Tapi lihatlah, apa yang terjadi pada pagi yang cerah ini? Sudah kesiangan. Nanti madu di putik bunga habis dimakan Pak Kumbang. Sebentar, aku masih mengantuk. Bagaimana kita bisa terbang? Aku tidak bisa terbang. terbang. Aku tidak bisa terbang. Sudahlah, Kimi. Jangan menangis. Kita tanyakan saja pada Pak Kakak Tua yang budiman. Jangan takut anak manis. Untuk anak sebaik kalian, tentu aku mau membantu. Bukankah kalian sering menghibur warga danau dengan tarian dan masakan rezat kalian? Terima kasih. Terima kasih kakak tua. Terima kasih kakak tua yang budiman. Ayo, ayo. Naiklah ke punggungku. Ayo, pegangan yang erat-erat ya. Ayo. Nah, kita telah sampai. Kuak, kuak, kuak. Inilah negeri Liliput. Dan pagar yang tinggi itu adalah benteng istana Liliput. Negeri ini tampak lengang sekali. Negeri ini telah dikuasai nenek sihir. Dia telah menawan sang raja dan permaisuri di atas itu, di sana menara pengintai. Lalu bagaimana dengan rakyatnya? Mereka ditawan di gudang penyimpanan keju, melayang-layang di dalam gelembung sabun. Kasian sekali. Sudahlah, kita akan mencoba menolong mereka ya. Tetapi sekarang kalian istirahat dulu. Hari sudah malam. Aku mengantuk sekali. Akhirnya ketiganya tertidur pulas, terlindung di antara bunga semak. Tak terasa hari mulai terang. Bagaimana dengan rencana kita hari ini? Begini, aku akan menyelidiki keadaan istana sekaligus melihat keadaan raja dan menyelidiki di mana sayap kalian diletakkan. Aku ikut. Sebaiknya kalian tinggal di sini. Nanti nenek sihir itu melihat kita. Sudah. Selamat tinggal. Sebaiknya kita mencari madu, Timmy. Aku sudah lapar. Iya, baiklah, Kimi. Begitulah adik-adik. Kakak tua, Timmy, Kimi telah sampai di negeri Liliput. Nah, sekarang kita tengok keadaan raja dan ratu yang ditawan di menara pengintai. Betapa malang nasib rakyat kita, Kanda. Sudahlah, permaisuriku. Memang nasib kita harus begini. Berdoalah pada Tuhan agar dikirim seorang penolong. Rasanya aku tak dapat membendung air mataku. Aku sungguh bersedih hati. Aku juga begitu, permaisuriku. Tapi apa daya kita? Nenek sihir itu sangat sakti. Oh, Kanda. apa yang harus kita lakukan? Selamat pagi, Baginda Raja dan Permaisuri. Siapakah engkau? Tampakkan dirimu. Aku di sini, Baginda. Aku tahu Baginda sedang bersedih hati. Aku ingin sekali menolong Baginda. Engkau baik sekali, kakak tua. Dari mana engkau datang? Aku sengaja datang kemari karena saya peri sahabatku telah dicuri oleh nenek sihir. Oh, begitu. Baiklah. Kalau kau ingin masuk istana, tolong tengok keadaan rakyatku. Iya, baiklah Baginda. Sembah sujud untuk Baginda dan Permaisuri. Hamba berangkat. Hati-hatilah kakak tua. Ini ruang sidang. Wah. Di mana letak ruang tidur nenek sihir itu ya? Oh, tak ada sebuah pun makanan yang kalian hidangkan menimbulkan selera aku. Dasar pelayan-pelayan bodoh. Wah. Ini rupanya suara si nenek sihir. Wah. Aku harus sembunyi agar tak terlihat olehnya. Sudah. Apa yang kalian tunggu? Juru masak tidak becus. Menyeramkan sekali suara nenek sihir itu. Sudah. Ayo, lebih baik kalian istirahat bersama teman-temanmu di gudang. Gelembung. Jadilah gelembung sabun. Melayanglah menuju gudang keju bersama teman-temanmu. Pantas. Aku jadi mempunyai ide. Ya, baiklah. Aku kembali dulu kepada peribunga. Bagaimana keadaan istana Liliput, kakak tua yang baik? Aku sudah bertemu dengan raja dan permaisuri. Juga nenek sihir itu. Suaranya sungguh seram. Tapi aku ada ide. Begini. Tampaknya dia membutuhkan juru masak. Jadi aku pikir inilah saatnya kalian menunjukkan kebolehan kalian memasak. Kami harus bagaimana? Aku takut. Jangan-jangan dia menyihirku menjadi katak. Kamu selalu begitu, Timmy. Aku sungguh-sungguh takut. Atau kau tak ingin sayap kita kembali? Sudahlah. Kalau Timmy tak ingin ikut, tak apalah. Nah, dengar ya rencanaku. Begini, kalian memasak tepat di bawah jendela kamar si nenek sihir itu. Bila si nenek mencium harum masakanmu dan memintanya, maka kau harus menawarkan diri menjadi juru masaknya. Paham. Ayo bangun. Ayo bangun. Selamat pagi, Kakak tua. Kau sudah siap? Ayo berkemaslah. Carilah bahan untuk dimasak. Ayo. Timi. Ayo bangun. Masih pagi. Udara dingin sekali. Bangun. Ayo bangun. Baiklah. Kau boleh tidur lagi. Tapi kami akan mencari bahan makanan di hutan. Kau sendiri di sini. Aku ikut. Sudah. Ayo, baiklah. Kalian naik ke punggungku. Ayo. Ayo. Kuah. Mereka melayang-layang di udara. Lalu mendarat di tepi hutan untuk mencari sayur mayur dan bahan lain. Setelah semua terkumpul, mereka menuju istana Liliput dan mulai memasaknya tepat di bawah jendela nenek sihir. Oh, hari masih pagi. Tapi aroma masakan ini begitu menggelitik hidungku. Oh, apakah pelayan itu mempunyai resep khusus? Oh, tidak. Aroma itu berasal dari balik jendela ini. Lagi pula pelayan itu telah kutawan di gelembung sabun. Coba aku tengok. Hei, siapa yang memasak di situ? Berani benar kau memasuki wilayahku tanpa izin, ha? Siapa namamu? Kami tersesat. Siapa namamu? Ayo kalian kemari. Namaku Timmy dan kakakku Kimi. Benar, kami sepasang peri kembar. Oh, kalian tahu apa hukuman bagi yang memasuki wilayahku tanpa izin? Hukuman seumur hidup. Tapi kami kelaparan, Nek. Apa yang kalian masak ini? Kalau nenek ingin, kami akan memberinya. Asal... Sedap sekali masakan kalian. Kalian boleh tinggal di sini. Ini atas kebaikanku. Karena kalian harus memasakkan untukku selama aku mau. Terima kasih, nenek yang baik. Berganti hari, mereka tinggal untuk melayani nenek sihir itu. Karena kepandaian mereka, yaitu memasak dan menari, nenek sihir sangat mencintai mereka. Maka dapatlah dengan leluasa mereka bergerak. Timmy, aku sudah menemui raja dan ratu. Dan kakak tua juga ada di sana. Dia mengatakan bahwa kelemahan nenek sihir itu terletak pada rambutnya. Maksudmu? Rambutnya harus kita cabuti. Pelan-pelan. Bukan rambutnya yang harus kita cabuti, tapi di kepalanya hidup seekor kutu putih. Nah, itulah yang harus kita ambil. Mengerti? Kutu itu memberinya suatu kekuatan. Itu mudah. Aku akan pura-pura menyisir rambutnya. Rencanaku juga begitu. Tapi kita jangan melakukannya sebelum sayap kita ditemukan. Oh, Kimi, tolong buatkan aku segelas susu panas. Cepat, Kimi. Hibur aku dengan tarianmu. Aku ingin melihat kepandaianmu menari. Baik, Nek. tarianmu. Oh, membuat aku mengantuk. Sebaiknya kita menemui raja di menara pengintai. Hush, pelan-pelan. Nanti nenek itu terbangun. Ayo cepat, sebelum dia mencari kita. Baginda, selamat malam Sri Ratu. Selamat malam. Wah, rupanya kalian. Bagaimana hasil penyelidikan kalian? Apakah sudah kalian temukan sayap itu? Belum, Baginda. Padahal kami sudah menyelidikinya setiap tempat. Tampaknya nenek sihir itu menyembunyikannya di tempat yang sangat rahasia. Apakah kalian sudah cari di gudang? Sudah. Di bilik perapian? Sudah, Baginda. Iya. Lalu, di ruang bawah tanah? Itulah, Baginda. Kami tidak menemukan kunci menuju bawah tanah. Bagaimana keadaan rakyatku, anakku? Ratu memanggil kami anakku. Ya, kalian suka? Maukah kalian menjadi anakku? Bagaimana? Kami, tapi bagaimana dengan Baginda? Ya. Aku sudah sepakat mengangkat kalian menjadi putri-putriku. Bagaimana? Kalian setuju? Tapi lupakan dulu sejenak. Kita selesaikan dulu masalah yang lebih penting. Aku telah menyuruh kakak tua untuk mengambil kunci ruang bawah tanah yang disimpan nenek sihir. Sebentar lagi dia pasti kembali. Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Ratu. Kami sangat senang. Kami memang sudah tidak punya orang tua lagi. Sudah, Timmy. Jangan sesali kepergian orang tua kita. Mereka sudah damai di alam baka. Benar, Kimi. Tapi kalau teringat, aku jadi sedih. Wah, kok malah jadi bersedih? Mengapa jadi bersedih? Itu kakak tua sudah datang. Tidak, kami sudah tidak bersedih lagi. Oh, anakku, kalau saja tidak ada kaca pemisah ini, ingin aku memeluk kalian. Ya, sudah. Bagaimana kakak tua? Tugasmu berhasil, hmm? Kuak, berhasil, Baginda. Ini kuncinya, kuletakkan di jendela. Baiklah. Nah, ambillah. Dan sebaiknya kalian lekas melihatnya. Baik, Baginda. Kami segera akan melihatnya. Kami pamit, Baginda, Ratu. Hati-hatilah, anakku. Maka, Timmy dan Kimi sibuk mencari sayap-sayap mereka di setiap sudut ruangan gudang itu. Di tumpukan jerami, di lemari rahasia, dan di peti senjata. Akhirnya, mereka menemukannya. Hei, Kimi! Lihat! Aku menemukannya di antara tumpukan senjata! Benar, Timmy. Aku bahagia sekali. Ini milikmu, iya. Dan ini punyaku. Mari, kita cepat keluar dari tempat ini. Oh, dengar. Nenek sihir itu masih mendengkur. Ya, kita harus cepat-cepat menemaninya sebelum dia terbangun. kau saja yang menemaninya. Lalu kau? Aku mau ke menara pengintai. Timmy, mana tarianmu? Iya, Nek. Dia memanggilku. Kalau begitu, kau saja yang ke menara pengintai. Iya, Nek. Mana tarianmu? Bukankah Nenek sendiri yang menyuruhku berhenti menari? Oh ya, ya kau menarilah. Oh tidak, kepalaku pusing. Pijitkan kepalaku. Iya Nek. Pusing. Jangan-jangan Kimi mencampur obat tikus untuk si Nenek di gelas minumannya. Wah, kesempatan ini tidak akan kusia-siakan. Oh pelan-pelan, kepalaku sakit. Baik Nek. Nah, ini tampaknya. Oh, ini dia. Oh, aku harus mencari yang warnanya putih. Ayo, mulailah memijit. Aduh, kepalaku mau pecah rasanya. Iya, Nek. Jangan-jangan Kimi memberi obat apa ya? Keluhan Nenek ini begitu mengerikan. Nah, ini tampaknya. Mau lari kemana Haiku tuh putih? Dia menyelinap. Kemana? Itu dia. Dapat. Oh, apa yang kau lakukan? Oh, apa yang kau ambil dari kepalaku? Anak tak tahu diuntung. Kembalikan. Aku bisa mati. Kembalikan. Tolonglah. Kimi, aku telah menemukannya. Kemarilah. Apa sebaiknya kutu ini kubunuh? Jangan kau bunuh. Biar, kau jahat. Lihat, akan kubunuh kutu ini. Jangan, tolong aku. Jangan kau apa-apakan kutu biar. Itu. Awas kau. Biar. Baiklah. Baiklah. Aku tak akan membunuhnya. Aku tak akan membunuhnya. Asal kau tidak melakukan kejahatan lagi. Berjanjilah. Ya, aku berjanji. Cepat kembalikan. Kau juga harus berjanji untuk meninggalkan kerajaan Liput ini dan tidak akan kembali lagi. Iya, baik. Aku berjanji. Dan satu lagi, bebaskan raja dan ratu dari menara pengintai. Iya, baik. Akan kubebaskan, tapi tolong cepat kembalikan kutu itu. Aku sudah tidak tahan. Adik-adik manis, begitulah. Akhirnya rakyat Liliput terbebas dari penderitaannya, dan Nenek Sihir telah melesat jauh dengan sapu terbangnya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali di kisah berikutnya yang lebih menarik. Selamat berpisah.